Pendengar setia Radio Berita Klasik, kembali kita bertemu siaran langsung di Radio Berita Klasik dalam acara Through the Bible, Kisah Para Rasul pasal yang ke-24. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu atas kasihmu kepada kami. Bukan hanya menyelamatkan kami, memberikan firman untuk menuntun hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah penuntun hidup kami, maka kami mempelajarinya tiap-tiap hari. Bimbinglah kami Tuhan, biarlah akal budi yang Kau berikan pada kami dapat dimanfaatkan untuk mempelajari firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar sekalian, sekarang Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai 27. Silakan. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, orang oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara, maka berbicaralah Paulus. Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. merekalah yang sebenarnya harus menghadap Engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan. Dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix diganti oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ya, pendengar RBK yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, lihatlah di sini, urut-urutan ceritanya adalah Paulus pergi ke Yerusalem, kemudian dia masuk ke Bait Allah di sana, dan sejumlah orang Yahudi yang berasal dari daerah Asia, dari Yunani, melihat dia, karena di sana memang mereka sudah keki sekali kepada dia, dan mereka berusaha untuk mendatangkan masalah bagi dia. Oleh sebab itu, ini kesempatan bagi mereka untuk menghasut massa, sehingga Paulus bisa ditangkap, atau Paulus bisa dianiaya. Sebenarnya, maunya mereka adalah, tanpa melalui pengadilan, tetapi melalui kekuatan massa, Paulus bisa dibunuh. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah kekuatan massa. Tetapi sebelum mereka sempat membunuh Paulus, datang komandan pasukan yang bernama Claudius Lysias. Paulus dicomot dari keributan massa itu, kemudian diamankan di markas. Nah, ketika diamankan di markas, jadi orang-orang Yahudi merasa bahwa tidak bisa membunuhnya lagi karena dia ada di tangan militer waktu itu. Kemudian mereka sekitar lebih dari 40 orang bersumpah akan membunuhnya pada saat kepala pasukan menghadapkannya ke mahkamah agama. Oleh sebab itu, mereka telah membuat komplotan bahwa Paulus akan dihadapkan ke mahkamah agama. Sementara itu mereka akan mencegatnya di tengah jalan untuk membunuhnya. Dan komplotan ini diketahui oleh keponakan dari Paulus, sehingga diberitahukan kepada komandan atau kepala pasukan Claudius Lysias. Dan Lysias membawa Paulus atau mengirim Paulus dengan pasukan penuh, kirim dari Yerusalem ke Kaisarea. Nah, Kaisarea adalah ibu kota provinsi, ya. Ibu kota provinsi Yudea. Jadi di situ ada gubernur dari pemerintah penjajah, yaitu dari pemerintah Roma di situ. Nah, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, di Kaisarea inilah Paulus, ya, sekarang ini ditahan. Nah, kemudian katanya sesudah Paulus tiba di Kaisarea 5 hari kemudian. 5 hari kemudian, ya berarti ya memang belum lama, ya 5 hari kemudian, nah datanglah Imam Besar Ananias, ya, bersama sama dengan beberapa orang ya tua-tua dan seorang pengacara yang bernama Tertulus. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Karena kepala pasukan Lisias tidak mau tanggung resiko, dia lebih baik mengirim Paulus ke Kaisaria, karena di sanalah Paulus nanti akan diadili. Jadi dia terhindar dari segala kemungkinan resiko, sebab Paulus adalah seorang warga negara Rom. Kalau sampai dia membiarkan mereka membunuhnya, bisa jadi jabatannya dicopot sekurang-kurangnya. Namun sekarang setelah dia kirim Paulus kepada gubernur di Kaisaria, maka dia terlepas dari semua kemungkinan itu. Jadi kepala pasukan Lisias merasa dia sudah lepas, masalahnya sekarang ada di tangannya gubernur ya. Nah, dia suruh orang-orang Yahudi yang mau menuntut Paulus, kalau kalian ada masalah, ada sesuatu tuduhan kepadanya, nah sampaikanlah kepada gubernur di sana, di Kaisaria. Oleh sebab itu, setelah 5 hari, maka datanglah imam besar ya, bersama dengan beberapa tua-tua dan seorang pengacara. Nah, rupanya pada zaman itu sudah ada pengacara. Ya, pengacara adalah profesi yang lumayan tua rupanya ya, dan terlihat pada waktu zaman pemerintahan Romawi itu ya, walaupun penegakan hukumnya tidak sesempurna sekarang, namun mereka sudah ada sudah ada pengadilan yang mengadili dengan baik, dan ada pengacara, kedua belah pihak disuruh untuk memaparkan masalahnya, tuduhannya dan pembelaannya. Dan kita lihat di sini katanya mereka menghadap wali negeri itu gubernur ya, dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Jadi mereka mulai mendakwa Paulus di situ melalui seorang pengacara. Nah, pengacara ini kan terkenal jago ngomong pasti ya, kalau enggak pintar ngomong ya jangan jadi pengacara gitu. Jadi ini pengacara ini jago ngomong pasti ya. Dan katanya menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Nah, kemudian Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya ini Tertulus ya. Ini kalau bahasa Indonesia ini Tertulus ini ya, hebat sekali mestinya. Ya, tulus sekali ya. Tetapi ini bahasa Yunani, jadi tidak ada hubungannya dengan masalah tulus sebenarnya di sini. Nah, kita lihat ya, karena dia mulai membuka perkataan yang sangat indah. Nah, di sini ya, Felix yang mulia ya, dia panggil ya, dan mulai ada kata-kata jilat di situ ya, oleh usahamu katanya kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu ya, banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Nah, ini pembukaannya untuk menyenangkan hati gubernur dulu ya, ini gubernur ini Felix ini ya. Jadi begitulah ya, dia membuka dengan kata-kata yang manis supaya Felix jadi senang. Nah, sementara itu katanya semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih ya. Sambut dengan sangat berterima kasih katanya akan semua yang dikerjakan, diusahakan oleh Felix ini sebagai gubernur untuk kemakmuran daerah di situ. Nah, akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu katanya, aku ya minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar ya, dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu ya. Jadi sambil mau mengajukan, memaparkan masalah ya, sedikit menyanjung lagi gitu. Tetapi katanya ya, kemudian diteruskan, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Waduh, ini Rasul Paulus disebut penyakit sampar ya nih. Ini kalau sekarang ini kalibernya itu flu burung gitu ya. Jadi penyakit sampar katanya yang telah ya, menyebabkan ya, masalah gitulah ya, penyakit sampar katanya ini, lihat ya, penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab ya. dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, orang Nasrani itu Yesus yang dia maksudkan pasti, yaitu Yesus yang disebut orang Nasrani ya. Nah, mengenai orang Nasrani ini ya, Nazarene ya, ini telah menimbulkan kesalahpahaman di mana dilukiskan Yesus itu rambut gondrong adalah karena antara orang Nazaret dengan seorang yang bernasar dalam bahasa Inggris itu sama ya, sehingga ya dikira Yesus ini ditafsirkan Tuhan Yesus seorang yang bernasar sehingga tidak potong rambutnya ya, padahal tidak demikian ya. Tidak demikian, bahkan orang bernasar pun ada batas waktunya, tidak selamanya berambut panjang gitu. Nah, ada kesalahpahaman. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus, jangan percaya bahwa Yesus itu rambut gondrong ya. Jangan percaya, itu tidak benar ya. Jadi yang di kalender itu bukan muka Tuhan Yesus ya. Itu muka siapa dah, enggak tahu gitu ya toh. Ya sembarangan lukis punya. Karena muka Tuhan Yesus tidak seperti itu. Di dalam Yesaya pasal 53 itu jelas sekali ayatnya 2 dikatakan ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya sehingga kita bisa menginginkannya. Jadi Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia ini untuk mengenakan tubuh jasmani manusia, dia tidak mengenakan tubuh yang bagus, yang tampan gitu. Ya, mungkin dengan maksud supaya orang betul-betul ya memandang kepada kehidupannya, bukan memandang kepada postur dan wajahnya. Jadi sorry. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya. Di sini ya Paulus dituduh sebagai tokoh dari sekte orang Nasrani dan disebut sini penyakit sampar. Nah, apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus yang mereka anggap itu penyakit sampar? Jelas Rasul Paulus mengajarkan bahwa ya untuk masuk surga mereka tidak mungkin melalui menyembeli domba atau ya dengan tata cara ibadah simbolik perjanjian lama mereka, mereka tidak mungkin bisa masuk surga. Abraham, Musa, ya Adam semuanya masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, hari ini kita bisa masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Adam adalah Adam bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan hari ini kita bisa diselamatkan melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Adam adalah Adam percaya yang akan datang, kita percaya yang sudah datang. Oleh sebab itu, ya tepatlah sesuai dengan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada satu manusia pun akan sampai ke sorga. Tidak ada satu manusia pun bisa masuk sorga tanpa melalui bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan hanya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh ditambah-tambah. Tidak boleh ditambah dengan baptisan ya. Tidak boleh ditambah dengan perbuatan baik. Tidak boleh ditambahkan dengan kerajinan dan lain sebagainya. Orang Kristen itu perlu dibaptis? Ya perlu, sangat perlu dibaptis. Karena setelah kita bertobat dan percaya, kita perlu menyatakan iman kita dan bergabung ke dalam jemaat, maka itulah kita perlu dibaptis. Tapi dibaptis bukan untuk masuk surga. Justru karena sudah pasti masuk surga, maka kita dibaptis gitu. Jadi apakah orang Kristen perlu berbuat baik? Oh perlu ya. Itu menunjukkan siapa Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang baik dan kita berbuat baik. Tetapi bukan masuk surga melalui perbuatan baik. Nah, ini perlu difahami dengan amat sangat. Jadi karena saya pasti masuk surga, maka saya berbuat baik. Jadi saya berbuat baik karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya pasti masuk surga, bukan supaya saya masuk surga. Itu dua hal yang berbeda. Jadi saya akan masuk surga ya dan saya berbuat baik karena saya sudah pasti masuk surga. Nah, orang Kristen perlu rajin beribadah, itu berjemaat segala macam. Oh iya, tapi bukan untuk masuk surga. Karena saya adalah orang yang sudah pasti masuk surga, maka saya ya rajin beribadah, ya rajin berjemaat. Itu bukan supaya saya masuk surga. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, ini harus difahami dengan amat sangat, karena inilah menentukan apakah Injil yang sampai kepada Anda itu murni atau tidak. Apakah Injil yang selama ini Anda percaya itu Injil yang menyelamatkan atau tidak. Nah, Injil yang benar ya, mengajarkan bahwa semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia berdosa, maka tidak mungkin bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga tempat yang maha kudus. Jadi dosa harus diselesaikan. Nah, bagaimanakah cara dosa diselesaikan? Segala macam agama yang lain menawarkan usaha dari manusia, tetapi Alkitab bilang no. Ya, Alkitab bilang dosa diselesaikan melalui penghukuman. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan dosa selesai oleh penghukuman. Itulah sebabnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera menjanjikan juru selamat. Allah segera menjanjikan juru selamat. Ya. Dan juru selamat itu kemudian datang. Ya, sebelum dia datang, Allah suruh manusia melakukan upacara simboliknya, yaitu domba ditaruh di atas mezbah, disembelih. Dan Yesus datang, dia adalah anak domba Allah yang disalibkan di atas kayu salib. Itu sama dengan domba disembeli di atas mezbah. Dan barang siapa di perjanjian lama yang percaya kepada janji Allah untuk kirim juru selamat, itu sama artinya dengan percaya kepada juru selamat yang akan datang, maka dia akan dihitung semua dosanya selesai ditanggung sang juru selamat. Dan kita hari ini hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus, kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Jadi Adam, Abraham, Musa, mereka percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Nah, kita percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Jadi setelah Tuhan Yesus datang, atau setelah Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus, maka ibadah simbolik perjanjian lama selesai tugasnya. Karena ibadah simbolik perjanjian lama bertugas untuk mengingatkan manusia di muka bumi ini akan janji Allah untuk kirim juru selamat. Jadi ya, ketika sang juru selamat tiba, maka selesailah tugas ibadah simbolik perjanjian lama. Anda bisa bayangkan kalau Rasul Paulus mengajar demikian kepada semua orang Yahudi yang dia temuin di kota manapun juga. Maka ya pasti, nah, sebagaimana kebenaran dikemukakan, ada orang yang bisa terima, ada orang yang tidak. Nah, sebenarnya ini adalah hal wajar, ya toh. Jadi tidak usah jadi masalah. Tetapi kembali, kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan kehidupan anarkis dan orang yang mau monopoli menang sendiri gitu, itu selalu menganggap hal demikian ini sesuatu yang merugikan mereka. Sehingga Rasul Paulus dituduh sebagai penyakit sampar, katanya. Penyakit sampar yang telah membuat kekacauan, katanya. Membuat kekacauan. Padahal tidak usah kacau. Ketika sesuatu pengajaran disampaikan, tenang-tenang saja merenungkannya. Kenapa perlu kacau, ya toh? Tenang-tenang saja. Ya kalau benar diikutin, ya. Kalau tidak benar, ya enggak usah ikut gitu. Ya cuma begitu kan. Ya, enteng saja. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita, Kisah Para Rasul pasal yang ke-24. Kita lihat tadi Tertulus, pengacaranya para imam dari Yerusalem, telah menuduh Rasul Paulus sebagai penyakit sampar yang telah mengacaukan orang-orang Yahudi, katanya, di mana-mana. Dan dia pengikut ya sekte orang Nasrani. Waktu itu mereka menganggap ya kekristenan sebagai sekte yang dipimpin oleh orang Nasrani, yaitu Yesus Kristus gitu. Jadi mereka tidak rela menyambut Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka tetap pada ibadah perjanjian lama mereka. Mereka tetap melaksanakan semua ketentuan di Bait Allah. Mereka tidak mau menyambut Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, yang sebenarnya ditunjuk atau yang sebenarnya disimbolkan oleh seluruh rangkaian ibadah perjanjian lama mereka. Mereka tidak mau terima. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya ini adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, di mana Allah janji mau kirim juru selamat untuk menyelamatkan dosa manusia, dan bangsa Yahudi disuruh menjaga ibadah simbolik yang menggambarkannya. Namun, bangsa Yahudi yang menjaganya itu sampai sang juru selamatnya tiba, dan mereka menolaknya, dan mereka tetap mau melaksanakan ibadah simbolik itu terus-menerus. Jadi sampai hari ini mereka tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka tetap mengharapkan seorang juru selamat. Mereka mereka tetap mengharapkan Mesias. Sampai sekarang mereka tetap mengharapkan Mesias. Padahal nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian lama mereka yang mereka pegang sekarang ini tidak mungkin lagi digenapi. Misalnya sekarang, bagaimanakah cara mereka menggenapi tulisan di Zakaria 9 ayat 9 bahwa sang Mesias akan memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai, sementara sekarang di sana jalannya mobil gitu. Ya bukan keledai lagi gitu. Nah, waktu saya di Amerika tahun 93 ya, saya di sana saya membaca koran ya bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang yang menantikan kedatangan Mesias. Mereka menganggap ada seorang rabi di kota New York itu saking terkenalnya mereka mau mendaulat dia untuk menjadi Mesias. Tetapi timbul perbantahan karena sebagian orang berkata bahwa bagaimana caranya rabi ini memasuki kota Yerusalem kalau kita bawa dia pulang ke sana. Sementara di kitab Zakaria ditulis Mesias memasuki Yerusalem menunggang keledai muda. Nah, ada kelompok yang membelanya berkata bahwa yang dimaksud oleh Nabi Zakaria dengan keledai muda itu adalah Boeing 747 katanya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya betapa kacaunya mereka. Dan bagaimanakah di ini dia menggenapi Mesias bisa menggenapi semua itu sementara sekarang orang Yahudi bahkan mereka tidak tahu mereka itu suku apa segala macam, sedangkan Mesias itu dari suku Yehuda ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus, nah orang Yahudi tidak mau terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias mereka. Sampai kapan? Sampai nanti ya, ketika mereka sudah dalam keadaan kepepet. Ya. Tetapi sebelumnya akan terjadi hari pengangkatan terlebih dahulu. Nah setelah terjadi pengangkatan, rapture, kemudian akan terjadi masa tribulation, yaitu masa yang sangat susah, dan semua bangsa di muka bumi akan membenci orang Yahudi, semua bangsa di muka bumi akan memerangi orang Yahudi, dan pada saat mereka sedang dalam keadaan terdesak itulah mereka akan bertobat dan berseru kepada Yesus karena dia adalah Mesias mereka sesungguhnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kelihatannya saat itu sudah hampir terjadi, di mana hari ini kalau kita baca koran, kita nonton televisi, ya antisemit, yaitu perasaan atau ini gejolak membenci orang Yahudi sekarang mulai bergejolak, ya sekarang mulai marak, ya di mana ini bukan karena apa-apa, ini untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kemudian ya ini pengacaranya para imam ini masih melanjutkan katanya, malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Nah, melanggar kekudusan bait Allah katanya, artinya membawa orang yang non-Yahudi masuk, maksud mereka itu. Padahal Paulus tidak melakukan itu. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami katanya. Jadi harus kalau dihakimi menurut hukum Taurat katanya. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Nah, kepala pasukan Lisias di sini yang dituduh ya, yang dituduh melakukan kekerasan, malah sebenarnya mereka lah yang mau melakukan kekerasan. Kepala pasukan Lisias mencegah, tetapi di sini diputar balik sedikit ya, bahwa kepala pasukan melakukan kekerasan, merampasnya dari tangan kami dengan kekerasan, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau katanya di sini. Nah, jikalau engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang ya kami tuduhkan kepadanya. Nah, berhenti di sini. Ini pengacaranya imam besar, dia berkata ya cukup manis ya, tetapi tidak mengutarakan fakta apa-apa gitu ya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian ya. Menyokong, mungkin mangguk-mangguk kepalanya dan berkata, "Ya, betullah begitu," ya. Nah, lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus ya, mungkin dengan tangannya, bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus ya, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini." Ya, oke, okay. Ini bukan menjilat, ini fakta ya. Sudah bertahun-tahun engkau menjadi hakim ya, menjadi hakim ya di untuk bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku di hadapanmu. Ya, oke, okay. Karena engkau sudah biasa menghakimi, karena engkau sudah hakim yang bertahun-tahun ya, maka sekarang saya tidak segan-segan mengutarakan perkaraku ya, membela perkaraku di hadapanmu. Ya, engkau dapat memastikan, katanya, bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi ini masih sangat hangat, maksud Rasul Paulus, ini tidak lebih dari 12 hari. Ya. Jadi masih sangat sangat ini ya, perkara yang sangat baru gitu. Jadi kejadian yang belum terlalu lama berlalu. Nah, katanya, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara. Ya, tidak ada masalah. Itu lakukan dengan tenang, dengan tanpa anarkis, dengan tanpa violent ya, dengan tenang ya, di hadapan Allah, di bait Allah, maupun di dalam rumah ibadat ya, atau di tempat lain di kota ya, di mana saja saya pergi, saya tidak pernah bikin ribut, saya hanya berbicara. Nah, orang yang mau dengar silakan dengar, yang tidak mau dengar ya sudahlah ya, toh memang ya, pemberita Injil kita tidak mungkin mengadakan huru-hara. Kita mau orang mendengarkan kita dengan baik. Nah, bagaimana mungkin kita bikin ribut? Kalau ribut kan orang tidak mendengar dengan baik ya. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku ya. Tetapi aku ya mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Nah, kembali di sini istilah jalan Tuhan yang dipakai, belum ada sebutan Kristen ya. Walaupun pernah disebut Kristen di Antiochia, tapi Rasul Paulus lebih suka memakai istilah jalan Tuhan ya. Memang kita ada di jalan Tuhan ya. Dan jalan Tuhan itu dari Abraham, Allah menjanjikan keselamatan, juru selamat, kemudian terus ya, sampai sekarang. Tetapi ya, orang Yahudi tidak mau terima jalan Tuhan ini. Akhirnya mereka pakai jalan mereka sendiri gitu. Jadi jalan mereka sendiri sekarang ini. Nah, Paulus bilang ini jalan Tuhan, katanya, yang aku tempuh ini ya, jalan yang mereka sebut sekte ya, mereka menyebutnya sekte, tapi sebenarnya ini jalan Tuhan gitu. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat ya, dan kitab para nabi-nabi. Kita percaya sekarang, kita percaya semua yang tertulis. Hukum Taurat itu menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa kita hari ini tidak kebaktian pada hari Sabtu, Sabat? Mengapa kita tidak memelihara hari Sabat? Ya, you know? Nah, mengapa? Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tolong difahami perbedaan dua kata ini. Membatalkan hukum Taurat dengan menggenapi hukum Taurat. Ini dua kata yang berbeda. Ya. Tidak, Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, satu yota pun tidak boleh. Ya. Tidak ada yang batal dari hukum Taurat, satu yota pun. Satu yota itu, satu yot itu bahasa Ibrani itu satu huruf di antara abjad Yahudi yang paling kecil itu adalah huruf yot gitu ya. Jadi yang satu huruf yot pun tidak akan dibatalkan, tetapi digenapi. Nah, dengar baik-baik, digenapi ya. Digenapi artinya apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, apa yang disimbolkan oleh semua upacara perjanjian lama, sekarang hakikatnya datang. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, misalnya sekarang ini domba ditaruh di atas mesbah. Sambil mengaku dosa, pegang kepala domba itu disembelih. Itu apa maksudnya? Itu untuk menggambarkan apa? Itu untuk menggambarkan bahwa manusia punya dosa harus diselesaikan. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Dan penghukuman apa? Hukuman mati. Jadi sebelum Sang Juru Selamat datang dihukum mati, maka domba ini disembelih adalah sebuah simbol penghukuman mati dijatuhkan atas Sang Juru Selamat. Disimbolkan melalui domba yang disembelih. Jadi ketika Sang Juru Selamat datang dan disalibkan di atas kayu salib, dan sekarang masihkah kita perlu untuk menyembeli-nyembeli domba lagi? Ya boleh disembeli, tapi untuk dimakan gitu ya. Dibawa pulang dimakan, jadi itu kambing guling gitu ya toh, domba guling gitu. Ah, itu boleh gitu. Tetapi bukan untuk upacara penebusan dosa lagi, bukan. Karena Sang Juru Selamat yang menanggung dosa seisi dunia sudah datang. Jadi digenapi sekali lagi, bukan dibatalkan. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ya, menggenapi hukum Taurat dengan membatalkan hukum Taurat itu dua hal yang berbeda. Nah, karena digenapi, Sang Juru Selamat datang digenapi, maka seluruh rangkaian ibadah simbolik Perjanjian Lama selesai tugasnya. Sehingga dulu kalau menghormati Allah disuruh menghormati hari Sabat, sekarang kita menghormati Allah dengan langsung dengan hati kita. Jadi nama Allah, nama Yehovah itu simbol ya. Itu simbol, sekali lagi itu simbol ya. Itu adalah paket ibadah simbolik. Paket ibadah simbolik. Nah, setelah Tuhan Yesus datang sekarang ini, kita ada di dalam ibadah hakikat. Jadi bukan lagi ibadah simbolik, tapi sekarang kita di dalam ibadah hakikat. Nah, oleh sebab itu hari ini kita bukan menyembah dengan badan kita, tapi kita menyembah dengan hati kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak menyembah Tuhan dengan badan kita lagi, tapi kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Nah, itulah sebabnya hari ini kita tidak menyembah simbol. Kalau kita menyembah simbol, kita menyembah dengan badan kita. Ya, kita menyembah hari, ya, kita menguduskan hari itu, kita nama, ya, menguduskan nama itu. Tetapi sekarang di dalam ibadah hakikat, kita menyembah hati dengan hati kita, bukan dengan badan kita. Oleh sebab itu, kita menguduskan Tuhan dengan hati kita, sikap hati kita. Jadi, ibadah hakikat sekarang ini, terlepas dari kungkungan sikap tubuh, terlepas dari kungkungan waktu, terlepas dari kungkungan tempat. Jadi, sekarang ibadah yang dilaksanakan dengan hati, ini menggenap. Bukan hukum Taurat, bukan membatalkan hukum Taurat. Nah, dengar baik-baik ya. Jadi kita tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tetapi kita menggenapkan hukum Taurat. Oleh sebab itu, ya, yang penting sekarang adalah hati kita, sikap hati kita. Nah, mengapa saya katakan ini nama Yehovah itu adalah paket ibadah simbolik? Ya, karena di dalam Kitab Perjanjian Baru itu nama Yehovah tidak disebut lagi. Tidak disebut, karena itu adalah paket ibadah simbolik di Perjanjian Lama. Sama dengan hari Sabat, ya, semuanya itu. Ya, itu paket ibadah simbolik, sama dengan tidak boleh makan babi dan lain sebagainya. Itu paket ibadah simbolik. Di Perjanjian Baru, kita sekarang tinggalkan semua itu. Kita menyembah Allah, beribadah dengan hati kita dan secara hakikat. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Kitab Perjanjian Baru tidak menulis pakai nama Yehovah. Karena itu adalah paket ibadah simboliknya yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Yahudi. Nah, ada kelompok sekarang ini yang agak ngaco ya. Lalu mereka ngotot bahwa kata Allah harus diganti dengan Yehovah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita paparkan kepada mereka, lihat di Kitab Perjanjian Baru Yehovah tidak dipakai nama itu ya, tidak dipakai. Lalu mereka berkata apa? Oh, lalu sekarang mereka cari-cari. Lalu mereka mengajarkan, wah, Kitab Perjanjian Baru yang benar itu naskahnya itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kita bilang gak pernah dengar di dalam sejarah begitu. Oh, ada, sudah ditemukan baru belakangan ini. Ah, itu ngaco sekali ya. Ngaconya bukan main ya. Nggak ada ya. Tidak ada ditemukan itu kitab perjanjian baru yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Karena Tuhan menulis kitab perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Bahasa yang paling tepat, bahasa yang precise, ya, bahasa yang memiliki vocab yang sangat banyak. Bahasa Ibrani itu adalah memiliki vocab yang sangat sedikit sehingga luas. Satu kata bisa mempunyai banyak arti. Nah, kalau itu ditulis dipakai untuk menulis kitab perjanjian baru, maka hari ini ajaran sesatnya akan banyak sekali, akan jauh-jauh lebih banyak dari yang ada sekarang ini. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Ini sudah dinyatakan di sini ya, bahwa jalan Tuhan yang Paulus ajarkan itu, nah, bukan yang diikutin atau yang dipegang oleh orang-orang di yang memelihara bait Allah itu sebenarnya. Nah, katanya di sini, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Benar, ya, kita percaya. Dan kita percaya bahwa nubuatan para nabi digenapi. Ya, apa-apa yang tertulis dalam hukum Taurat mengenai ibadah simbolik digenapi dengan baik. Ya, sekali lagi, bedakan kata digenapi dengan dibatalkan. Ya, dibatalkan itu artinya enggak jadi. Digenapi itu artinya apa yang dikatakan itu tergenapi. Ya. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, kata Rasul Paulus ya, bahwa akan ada ya kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Oh ya, betul, semuanya akan dibangkitkan ya. Itu akan kebangkitan. Orang yang benar akan dibangkitkan, orang yang tidak benar akan dibangkitkan. Cuman beda, yang satunya dikasih hadiah, satunya dihukum gitu. Nah, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, utamanya adalah kita hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, orang yang hidup dengan hati nurani yang murni enggak mungkin mau bunuh orang ya. Orang yang hidup dengan hati nurani yang murni tidak mungkin ada ini terbesit di dalam pikirannya mau melakukan kekerasan, mau menghabisin orang dan lain sebagainya. Orang yang hidup dengan hati nurani yang murni bahkan tidak benci siapa-siapa gitu. Jadi ya kita tidak benci siapa-siapa ya. Orang lain mau mengajarkan ajaran yang sesat, ya kita senyum-senyum, kita lihat ya gitu. Kalau orang tanya kita pendapat kita itu bagaimana tentang itu, ya kita katakan terus terang itu salah ya, itu salah. Kita tidak boleh jadi bunglon juga ya. Ke sini hinggap di pohon hijau kita jadi hijau gitu. Hinggap di pohon coklat ini warnanya coklat gitu ya. Semuanya itu tidak boleh. Ya kita dengan tegas, tetapi kita dengan hati nurani yang murni. Jadi tidak benci siapa-siapa gitu ya. Nah, kalau ada orang bertanya kepada pendapat kita, ya kita kemukakan pendapat kita dengan tidak ada rasa takut sedikit pun dan tidak dibuat-buat ya. Apa adanya yang kita percaya. Nah, kalau Anda pertimbangkan yang saya percaya ini benar, mari ikut sama-sama. Kalau tidak, ya itu urusan kamu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Paulus masih dan setelah beberapa lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa persembahan kepada bangsaku, katanya. Cara itu melakukan itu ya, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah ya. Nah, sesudah aku selesai mentahirkan diriku ya. Nah, ini ya padahal belum selesai sih ya. Maksud Paulus itu di ujungnya ya, hampir selesai gitu ya. Tapi persembahannya kan belum dilaksanakan katanya. Nah, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Maksud Paulus itu acaranya berjalan dengan baik gitu. Nah, merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau. Maksud Rasul Paulus ini, orang yang tangkap akulah yang harus menghadap di sini. Bukan ini wakil-wakilnya yang sebenarnya tidak ada di situ. Masakan orang yang tidak melihat yang jadi saksi gitu. Sedangkan orang yang melihat itu ya tidak datang gitu. Nah, menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Jadi bukan orang-orang ini sebenarnya, mereka tidak tahu urusan itu karena waktu kejadian mereka tidak ada di tempat gitu. Nah, inilah lihat ya. Satu dakwaan yang sangat lemah. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama ya. Kejahatan apa katanya? Atau mungkin karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, jadi Paulus bilang sangat mungkin malah yang menyebabkan saya sampai diseret ke sini itu adalah karena apa? Karena aku berseru bahwa aku percaya kepada kebangkitan orang-orang mati. Ya, kalau karena itu masalahnya, ya mereka percaya begitu juga, aku juga percaya begitu, gitu. Sama-sama gitu. gitu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Nah, ini ada perkataan Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, berarti Felix yang mengenal kekristenan dengan baik, yang menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu, katanya. Aku akan ambil keputusan ini kalau itu kepala pasukan Lisias datang, you know, di sini, katanya. Nah, lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, ya, tetapi dengan tahanan ringan, ya. Jadi Paulus tetap ditahan, tapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayaninya. Ya, pasti mereka semuanya datang di situ, di Kaisaria ada jemaat, mereka datang, ya, di situ. Nah, kita tidak tahu mengapa Cornelius sudah tidak ada di situ. Sangat mungkin dia sudah dipindahkan, memang di militer itu pindah sana pindah sini, ya. Padahal sekian tahun yang lalu itu ada komandan pasukan di situ yang namanya Cornelius yang sudah diselamatkan oleh ini Petrus, ya. Nah, di sini dikatakan Felix mengenal jalan Tuhan, sangat mungkin dia bertemu dengan Cornelius dan berinteraksi dengan Cornelius, ya, sehingga dia tahu Cornelius juga seorang Kristen gitu, sehingga Felix ini tidak berani gegabah, ya. Dia tahu, ya, banyak orang pembesar-pembesar juga sudah menjadi orang Kristen, jadi dia perlu berhati-hati, ya. Nah, kemudian ayat 24, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla. Istri Felix itu, ya, rupanya orang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Nah, rupanya Felix sekarang ini pikir, nah, mengapa saya tidak dengar sekarang dari first hand saja, ya, toh, dari ini orang pertama yang memberitakan Injil ini. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, ya, nah, kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut, ya. Felix jadi takut, ya, biasalah, ya, orang kalau percaya Yesus dibilang akan jadi kaya, akan dapat berkat, ya, semua orang juga mau gitu, semua orang juga mau, jadi orang Kristen percaya Yesus akan sebentar tidak lama akan jadi konglomerat gitu, ya, semua orang juga mau gitu, semua orang juga mau. Tetapi di sini Rasul Paulus kasih tahu kebenaran, kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan, kebenaran itu bisa jadi merugikan. Tetapi sekali lagi, apakah engkau berpihak pada kebenaran atau mau cari keuntungan jasmani, materi, duniawi? Nah, apalagi Paulus berbicara tentang penguasaan diri. Oh, orang mau percaya kepada Tuhan tanpa penguasaan diri, bagaimana bisa begitu, ya? Bagaimana bisa, ya? Orang mau percaya Tuhan harus ada penguasaan diri. Penguasaan diri supaya jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Dan penghakiman yang akan datang. Jadi penghakiman yang akan datang. Mengapa kita mau hidup baik di muka bumi ini? Karena kita percaya akan penghakiman yang akan datang. Nah, sebenarnya Paulus, ya, sedikit membuat Felix merasa bahwa engkau menghakimi aku, nanti engkau akan dihakimi. Ya, pasti Felix, engkau tidak bisa lepas dari penghakiman yang akan datang. Katanya Felix menjadi takut. Felix menjadi takut, ya, pantas dia menjadi takut, ya, karena dosanya lumayan banyak juga, ya. Dan lagi pula katanya, ya, dia ini katanya ini di sini, ya, cukup sekian dulu katanya, ya, pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh memanggil engkau. Habislah kesempatan bagi Felix, ya. Mungkin Felix tidak panggil-panggil lagi karena dia takut, dan Felix sekarang ada di neraka. Heran, ya, mengapa dia takut kebenaran, tidak takut masuk ke dalam neraka. Ini kadang-kadang ada hal yang sungguh-sungguh, ya, tidak masuk di akal. Orang kok bisa takut menghadapi kebenaran, tidak berani datang sujud, ya, takluk kepada kebenaran, melainkan dia lebih berani pergi ke neraka daripada datang kepada kebenaran. Ini aneh sungguh. Nah, sementara itu katanya ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Mau supaya Paulus bisa nyogok dia. Oh, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ada di mana-mana penegak hukum, ya, selalu, ya, penegak hukum selalu ini, ya, menunggu-nunggu supaya ini supaya apa ya orang-orang datang kepadanya, kasih duit segala macam. Dia enggak minta, tetapi ini perkaranya ditahan sana, tahan sini. Wah, pokoknya orangnya dibikin susah ya supaya orang kasih duit kepadanya. Nah, kena Rasul Paulus ini model yang ini pasang badan ya. Oke, pokoknya enggak kasih. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Memanggilnya bercakap-cakap, ya oke, Paulus ya sampaikan Injil saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya ya. Ternyata Paulus ya tetap ditahan di situ katanya, tetap ditahan ya, tetapi sesudah genap 2 tahun. Wih, ditahan 2 tahun ya, perkaranya enggak diurus loh. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau tidak ada pengadilan akhir nanti di hadapan Allah, maka kita akan menuntut pengadilan di mana? Menuntut keadilan di mana? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, untunglah ya Allah janji akan mengadili semua orang-orang yang mengadili orang juga di muka bumi ini. Karena 2 tahun Paulus dibiarkan begitu. Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan ini Perkius Festus ini katanya ia membiarkan Paulus tetap di dalam penjara ya. Jadi sekarang malah sampai ganti gubernur gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang hari ini dia menjabat ini, menjabat itu, dia tidak tahu mau nanti hukumannya akan lebih berat ya. Hukuman mereka akan lebih berat karena apa? Karena Tuhan memberikan mereka satu tanggung jawab dan mereka melalaikan tanggung jawab itu, dan hukuman mereka akan lebih berat di neraka nanti. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk catatan firman-Mu sehingga kami tahu betapa menderitanya Rasul Paulus memberitakan Injil pada mula-mula Injil disebarkan. Tuhan, tapi oleh karena kegigihannya, oleh karena kemantapan dan oleh karena penderitaan yang dia alami, dan juga orang-orang pendahulu kami sehingga Injil sampai kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan kepada kami juga supaya di generasi kami ini kami bertanggung jawab, kami bisa mengestafetkan Injil kepada generasi berikut sehingga Injil tetap ada sampai Engkau datang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Bapa di sorga ya untuk ini Bapak Niko, Tuhan tolong ya, katanya ini dia ada menghadapi kesusahan. Tuhan kiranya tolong, banyak orang hari ini Tuhan yang mengalami kesulitan karena banjir ya, ada yang tanggulnya jebol dan lain sebagainya, ada rumah orang yang kebanjiran. Bapa di sorga, mohon Bapa hiburkan mereka, kuatkan mereka semuanya. Kami sungguh mohon Tuhan pimpin, hiburkan saudara-saudara yang mengalami kesusahan oleh karena hujan dan banjir ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.